mulut orang bebal hanyalah kebodohan. Amsal mengupas dan menelanjanginya. Itu memang benar, karena lagi-lagi kita diingatkan, orang bebal mendengar tak mau belajar, tahu benar malah menjungkir balikkannya. Orang bebal sudah salah, tertangkap tangan pun tak mengakuinya. Bagaimana orang seperti ini punya harapan dalam kehidupan? Apapun yang dilakukannya, hanya apa yang dipahaminya. Tak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, pada fakta-fakta tak terbantah. Orang bebal lebih dari orang bodoh. Keras kepala, itu celaka. Orang bodoh, dia tahu bodoh, dan kemudian menyadari, meminta maaf, dan mau belajar. Orang bebal, sudah bodoh, tetap menggugat diri seakan pintar. Tak rela untuk ditegur. Itu ironinya. Kebodohan terus bertambah. Bukan karena otaknya kurang encer. Itu sangat menyedihkan. Awas, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita ternyata punya bakat bebal dalam hidup ini. Selalu mengabaikan realita yang ada tanpa mau tunduk karena merasa gengsi menjadi rendah. Awas, jangan-jangan bebal itu sudah semakin menebal dalam kehidupan ini, membuat kita mengayunkan langkah tapi tak tepat arah. Karena itu, camkanlah, pikirkanlah bagaimana harus menjalani hari-hari yang ada supaya tidak menjadi salah. Camkanlah, pikirkanlah supaya engkau mempertaruhkan hidupmu dan memenangkannya. Jangan salah langkah menjadi orang bebal yang hanya membuat kebodohan yang berkepanjangan. Berikan hatimu, jadikan dia rendah, sehingga kerendahan hati akan menolong melepaskan dari kebebalan yang tak perlu. Semoga Anda memikirkannya.